Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masuk ke kitab yang baru dari Sahih Muslim, ya. Pada hari Rabu tanggal 16 Rajab 1441 bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2020 kita masuk ke kitab Al-Adab. Kitabu Al-Adab. Al-Adab jamak dari adabun. Adabun, adabani, adabun. Ini berkenaan dengan perilaku, etika, ya, kebiasaan, kebiasaan yang dituntun oleh agama. Dan adab ini lebih umum daripada akhlak, ya. Adab lebih umum daripada akhlak karena dia berkenaan dengan kebiasaan. Akhlak adalah bawaan orang, penyantun, ya, penyantun, akhlaknya kasar. Sementara adab luas daripada itu. Adab tidur, adab makan, adab bertetangga, adab sesama kaum muslimin, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua adalah kebiasaan dan etika, ya. Ini yang dimaksud dengan adab. Dan Islam, agama Islam tersusun dari hal-hal tersebut. Dia bukan hanya sekedar akidah, atau dia hanya sekedar ibadah, tetapi dia adalah kerangka yang menjalin hubungan yang baik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan baik antara hamba dengan hamba, dan bahkan hubungan seorang hamba dengan makhluk-makhluk yang lain. Inilah konsep agama Islam. Ya, makanya ada pembahasan akidah dalam Islam, ada pembahasan tentang fikih ibadah, ada pembahasan tentang fikih akhlak, ada pembahasan tentang adab, ada pembahasan tentang muamalah, ya. Dan ketika kita masuk ke kitab Al-Adab ini, yang membuat kita semakin bangga dengan agama Islam, ya, karena sekarang kitab Sahih Muslim, ya, sudah sekian banyak kitab yang telah kita pelajari dari awal, mulai dari Kitabul Iman, kemudian terus kita sudah belajar tentang Kitabul Tahara, Kitabul Salah, dan Kitab As-Siyam, dan seterusnya. Kitab-kitab yang kita ketika mempelajari dalam sebuah kitab hadis membuat kita semakin merasa bahwa agama Islam ini bukan agama yang mengatur hubungan seorang manusia dengan Allah semata. Dia mengatur hubungan seorang manusia dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah yang lainnya. Bahkan dalam pembahasan yang pertama di kitab ini adalah pembahasan seputar nama, ya. Memberi nama termasuk adab, ya. Adab memberi nama kepada anak, adab memiliki nama, Ini subhanallah, sampai nama pun diatur oleh Islam. Dan hadis Mu'adz bin Jabal atau sahabat yang lain, ketika datang kepada mereka seorang Yahudi, tujuannya adalah untuk menghujatnya, sebagaimana seperti biasa datang untuk menghujat dan mencemooh. Ternyata para sahabat memberikan tanggapan yang positif, ya, ketika datang mereka kepada para sahabat dan mengatakan allamakum nabiyukum kulla syai'atal hatta al-qira'ah, nabi kalian mengajari semua sampai masalah buang hajat pun diajarnya. Tujuannya kan untuk mencela, ya. Tapi para sahabat justru menjadikan itu sebagai kebanggaan. Makanya dia mengatakan iya, dia mengajar segala-galanya sampai masalah itu pun diajar. Dia mengajari kami dalam berbuang hajat ini agar tidak membelakangi dan menghadap kiblat, ya, tidak dalam buang hajat saja diatur oleh Nabi, jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Dalam sebagian riwayat sahih walakin syarriqu au gharribu, ya, tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat, ya. Ini tuntunan Nabi yang pertama dalam buang hajat, azakumullah, yaitu jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur dan menghadaplah ke barat. Kalau kita pahami hadis ini di negeri kita, mungkin kita bingung. Sudah disuruh dan sudah dilarang menghadap dan membelakangi kiblat, sementara disuruh menghadap ke timur dan barat. Ini apa ini? Ya. Sementara kiblat kita ke barat. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah di Madinah. Hadis ini di Madinah. Nabi SAW melarang membuang hajat itu menghadap kiblat dan membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat karena kiblatnya Madinah ke selatan. Ya, di Madinah kiblatnya ke selatan. Jadi kata-kata menghadaplah ke timur, menghadaplah ke barat, ini yang tepat karena kiblatnya ke selatan. Sementara kalau kita sekarang adalah ke barat, kalau membelakanginya adalah menghadap ke timur, berarti kita ya arah selatan dan utara, ya, ke arah selatan dan utara. Dan bahkan kata sahabat itu, dia melarang kami untuk beristinja, ya, dengan menggunakan kotoran hewan. Istinja itu kata-kata istilah umum untuk cebok, yang ada dua cara untuk cebok ini, menggunakan sesuatu yang keras seperti batu, namanya istijmar, diambil dari kata-kata jimar, itu kerikil. Jadi dibersihkan tempat keluarnya najis, ya, dubur dengan batu terlebih dahulu, nanti diiringi dengan air, yang dengan airnya itu adalah istinja. Istinja dia biasanya kalau di padang pasir itu dikira semua yang keras itu batu, ternyata kadang-kadang kotoran unta, ya. Maka Nabi SAW sangat berpesan, jangan sampai kalian melihat merasa benda itu keras ternyata dia adalah raus, kotoran hewan. Dia melarang melakukan istijmar, membersihkan tempat keluarnya najis dengan raus, yaitu kotoran hewan. Dan beliau menyuruh kami bila mana beristijmar menggunakan tidak kurang dari 3 batu. Ambil batu kemudian bersihkan tempat keluarnya. Ini yang pertama, jangan digunakan lagi. Buang itu, kemudian ambil batu yang kedua dan ambil batu yang ketiga. Ya. Ini kata beliau, kata sahabat ini kepada orang Yahudi, dia mengambil ungkapan mereka kemudian menambahkan untuk membanggakan diri. Ya. Jadi mereka maksudnya mencela, ternyata para sahabat bangga. Ya, ternyata para sahabat bangga karena Nabi SAW mengajarkan semua. Dan inilah makna dari kesempurnaan Islam. Jadi Islam itu mengatur kehidupan manusia secara sempurna. Ya, jadi Islam itu bukan hanya di rumah Allah, di masjid. Keluar dari masjid kita tidak muslim lagi. Nah, Islam mengatur semua. Mengatur tatanan hidup manusia. Apa yang mendatangkan maslahat dan menghindarkan manusia dari apa yang membuat mereka mendapatkan bencana dan mafsadah. Ini ketika kita masuk ke kitabul adab ini, ini yang membuat kita harus bangga bahwa ternyata agama kita mengajarkan adab, ya, dan adab itu umum, ya, seperti yang tadi kita telah singgung. Baik, kita masuk ke bab yang pertama dalam kitabul adab yang judulnya adalah bab an-nahi anit takanni bi Abil Qasim wa bayan ma yustahabbu minal asma. Ada dua masalah di sini. Yang pertama, larangan menggunakan kunyah atau membuat kunyah seperti kunyah Nabi. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului oleh kata abu atau ummu atau ibnu. Panggilan yang didahului oleh kata abu, abu fulan, abu Abdurrahman, abu Abdullah, abu Saleh, abu Abdul Muhsin, ya, abu Zakwan, ya. Jadi abunya itu yang membuat dia jadi kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului oleh kata abu, oleh kata ummu bila mana dia perempuan, ya, ummu Salamah, ya, ummu Ruqayyah, ummu Zainab, ya. Jadi kata ummu itu yang membuat dia dinamakan dengan kunyah, didahului oleh kata ummu. Dia biasanya panggilan bukan nama. Ada kalanya memang ada nama yang berbentuk kunyah. Ada nama yang berbentuk kunyah. Orang membuat diri, memberikan untuk diri untuk anaknya nama, tetapi bentuknya kunyah. Ya. Ada nama orang Abu Salamah. Dia nama bukan kunyah, namanya Abu Salamah. Ya. Ada nama orang namanya Ibnu Zubair misalnya. Kalau dahulu kan Abdullah bin Zubair panggilan, Ibnu Zubairnya panggilan kunyah. Tapi ketika ingin, ya, membuat dia ingin, ya, betul-betul terpengaruh oleh kepribadian Abdullah bin Zubair, maka dia membuat untuk anak, memberikan untuk anaknya namanya Ibnu Zubair. Nama bisa jadi, tetapi asalnya kunyah itu adalah panggilan bukan nama, ya, panggilan yang terkadang didahului oleh kata abu, yang didahului oleh kata abu atau ummu atau ibnu, ya, Abu Hurairah, ya. Dan kadangkala kata yang setelah abu atau ummu atau ibnu ini bisa jadi dia nama anak sendiri, ya, bisa jadi nama orang tetapi dia belum punya anak. Bahkan Nabi SAW memberikan kunyah kepada seorang anak kecil dari generasi sahabat, adiknya Anas bin Malik, ya, adiknya Anas bin Malik. Nabi SAW memanggilnya dengan kunyah, ya. Dalam hadis yang sahih, ketika Nabi menjumpai anak kecil ini sedang menangis, ya, sedang menangis, dan diketahui ternyata dia menangis karena burung piaraannya mati. Dia memelihara burung, kemudian burungnya mati dan dia menangisinya. Lalu Nabi SAW hendak menghiburnya, lalu mengatakan kepada anak tersebut, "Ya Aba Umair." Ya. Jangankan punya anak, besar pun belum lagi dia, tapi Nabi SAW sudah memanggilnya. Karena kadang menggunakan kata panggilan abu ini, kata yang panggilan yang lebih dekat, yang lebih yang lebih akrab, ya, yang lebih akrab. Saya sampai sekarang masih tersentuh, ya, kejadian yang terjadi pada tahun 1994. Sekarang sudah 20, ya, berapa tahun yang lalu, ya, yang saya tetap masih ingat sampai sekarang. Kejadiannya, kita mahasiswa yang baru, ya, 26 tahun yang lalu. Mahasiswa baru, saya sampai di sana 1993, ya. Kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk kesempatan untuk haji bersama rombongan kampus, ya. Untuk mahasiswa yang baru dari negara-negara minoritas, kemudian dari Indonesia banyak juga terpilih. Kemudian pembimbingnya dosen-dosen di sana. Ya, ada dua orang pembimbing ini yang dosen, yang satu, mereka sudah sama-sama kenal, cuma kenalnya kenal begitu saja, ya. Kenal begitu saja. Satu dari fakultas syariah, yang satu lagi di fakultas yang lain, mungkin bahasa, ya, bahasa. Jadi ketika masuk dalam gerombongan tadi kan harus mulai pergaulan semakin dekatnya. Yang pertama kali saya dengar ketika mereka sudah bersalaman dan mereka sudah saling kenal sebelumnya, tapi kenalnya tidak terlalu instan, tidak terlalu dekat. Yang pertama kali dia nanyakan saya kunyahnya apa, ya, kunyahnya apa. Ya. Ternyata mereka kedua-duanya punya kunyah yang sama, ya, punya kunyah namanya Abu Ayyub, panggilannya Abu Ayyub. Jadi semenjak itu mereka berdua tidak lagi memanggil nama tetapi memanggil dengan kata kunyah, karena menunjukkan mereka sudah mulai pergaulannya sudah begitu akrab dan dekat, dan panggilan yang menghormati, memuliakan, ya, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada adiknya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Nughair itu anak burung. Apa yang terjadi pada anak burung? Jadi Nabi SAW hendak menghiburnya, memanggilnya bukan dengan namanya, tapi memanggilnya dengan panggilan yang akrab, panggilan yang menunjukkan Nabi SAW sangat dekat dengannya. Nah, ini hikmah dari takanni. Ya. Makanya di antara para ulama itu, seperti Imam Muslim sendiri, mengarang kitab yang isinya adalah memperkenalkan kunyah-kunyah para perawi hadis. Ya. Karena terkadang orang 10 orang kunyahnya sama. Ya. Terkadang ketika dalam riwayat ini disebutkan dengan kunyah, untuk siapa ini yang bernama ini? Yang kunyahnya ini. Karena orang yang kunyahnya itu sama, ada 10 orang. Ya. Jadi untuk mengetahui siapa saja yang kunyahnya Abu Abdurrahman, disebutkan Imam Muslim punya nama kitab namanya Al Asma wal Kuna, nama-nama dan kunyah-kunyah. Jadi misalnya kunyah yang pertama Abu Abdillah, di bawahnya yang berkunyah dengan Abu Abdillah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 20 dari perawi-perawi hadis. Ini luar biasa, sampai kunyah mereka pun dihafal oleh mereka. Ya. Dihafal oleh para ulama-ulama hadis. Jadi bukan hanya sekadar nama, dan bukan hanya nama, nama ayahnya, nama kakeknya, nama kakek kedua, nama kakek ketiga, sukunya apa, lahir kapan, mulai belajarnya dari siapa saja, siapa guru-gurunya, kemana mereka akan mereka telah melakukan perjalanan untuk belajar mengambil hadis, itu ditelusuri. Kalau ternyata mereka masuk ke lubang semut, mereka akan ketelusuri. Begitu sempurnanya para penilai-penilai hadis ini menelusuri riwayat hidup perawi hadis. Untuk apa? Untuk hadis ini. Untuk melahirkan hadis ini sahih atau tidak, perawinya itu mereka telusuri hidupnya. Berdusta satu kali saja mereka tahu. Berdusta jangankan kepada manusia, kepada hewan pun berdusta mereka ketahui itu. Jadi luar biasa bagaimana mereka menginginkan hadis Nabi ini benar-benar tersaring, ya. Ya, tersaring dan menjadi hadis yang sahih. Kembali kita kepada kunyah tadi. Kunyah adalah panggilan yang didahului oleh kata Abu, atau julukan, ya, yang didahului oleh kata Abu, Ummu atau Ibnu. Ya. Kemudian di sini babnya larangan dari menggunakan kunyah Nabi. Nabi kunyahnya Abul Qasim. Ya, Nabi SAW kunyahnya Abul Qasim. Larangan menggunakan kunyah atau julukan untuk Nabi. Maksudnya apa? Tidak boleh membuat kunyah seperti kunyah Nabi, yaitu Abul Qasim. Ya, nanti akan ada perbincangan, pengulasan untuk ini. Kemudian yang kedua, wa bayanu ma yustahabbu minal asma. Sekaligus dalam bab ini ada keterangan tentang nama-nama yang dianjurkan. Ya, sampai nama pun diatur oleh agama kita, oleh Nabi SAW memberi nama. Ya. Baik, kita baca hadis yang pertama, nomor 5523. Saya tadi lupa menambahkannya, karena untuk panggilan ini yang pertama adalah nama. Kalau kita kan mungkin satu ungkapan yang mencakup semua, tapi dalam bahasa Arab ada nama yang diberikan, kemudian kunyah tadi yang didahului oleh kata abu, ummu atau ibnu, kemudian ada namanya laqab. Laqab ini gelar. Nah, gelar ini bisa jadi diberikan untuk seseorang. Misal, gelar ini terkadang diambil dari profesinya, seperti penjual sepatu, ya, atau profesinya sebagai tukang kayu, ya, profesinya sebagai tukang besi, ya, atau diambil dari apa? Dari fisiknya, dari kondisi fisiknya. Misalnya dia pincang, ya, atau buta, atau juling. Ada perawi hadis itu yang juling kemudian diberi nama gelar dengan itu, yang diberi laqab, bukan kunyah tetapi laqab, dari sebab kekurangan fisik. Ini pun para ulama memberikan persyaratan, bila mana gelar ini diketahui bahwa diketahui dengan gelar ini si pemilik gelar tersebut tidak marah, ya, tidak marah, diberikan seperti kata, ada seorang ulama namanya gelari dengan al-a'rad, si pincang, si juling, al-a'mash, ya, dan seterusnya. Dan ini ulama besar daripada hadis, ya. Kemudian gelar itu bisa jadi diambil dari suku, dari sukunya, seperti al-Juhani, ya, diambil dari suku al-Juhaina, al-Anazi dari suku Anazah. Jadi gelarnya, lakabnya itu diambil dari sukunya. Ya, kalau kita sekarang ini Tanjung misalnya. Ini diambil dari sukunya. Apalagi kalau dari daerah Medan sana, itu kan diambil dari sukunya juga, dari pihak ayah. Ya, Batubara. Apalagi Arahab dan yang lain-lainnya. Ini gelar dalam bahasa namanya laqab yang diambil dari suku. Kemudian laqab ini bisa jadi diambil dari tempat kelahiran atau tempat domisili. Kalau dari Madinah, Al-Madani. Ya. Lahir di sana, besar di sana, meninggal di sana, Al-Madani. Tapi kalau berdomisili saja di sana, berdomisili di Madinah sekitar 10 tahun, 15 tahun, Al-Madini. Kalau kita sekarang ini digelari dengan Al-Pakambarui misalnya, ya, atau Ar-Riyawi. Ya. Panggilan lakab yang dinisbatkan kepada tempat domisili. Ini dalam bahasa Arab luar biasa penjelasan semua itu. Itu perbedaan nama, kunyah, lakab. Ya, lakab. Lakab ini tadi dari profesi seperti yang saya katakan. Pembuat sepatu misalnya, ada di antara para pembuat sepatu ini bukan karena profesi tetapi karena dia sangat dekat dengan penjual sepatu hubungannya, maka karena dia berjumpa orang terus bersama orang-orang yang menjual sepatu atau membuat sepatu, sehingga dia digelari dengan Al-Hadza. Khalid, salah seorang perawi dari dalam kitab saya namanya Khalidunil Hadza. Al-Hadza penjual sepatu asalnya, tetapi bukan dia yang menjual sepatu, bukan dia pembuat sepatu, tapi dia sangat erat hubungannya dengan mereka, maka mendapatkan gelar An-Najjar, tukang kayu, Al-Haddad, tukang besi, dan seterusnya. Baik, kita baca hadis yang pertama tadi, 5523. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wa ibn Abi Umar. قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري مروان الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال jadi ini hadis Anas. نادى رجل رجلا Nada rajulun rajulan bil baqi ya abul qasim Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kata Anas di Baqi', pekuburan. Dahulu tempatnya, ya, dahulu tempat ada pasar di situ, ya, di bagian depan sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya, sekarang sudah pekuburan umum di sana. Di sana dikuburkan sekitar 10,000 sahabat. Di situ ada Utsman, saudara Utsman bin Maz'un, saudara susuan Nabi, istri-istrinya di sana. Ada sahabat-sahabat yang lain, sekitar 10,000 sahabat dikuburkan di sana. Cuma kuburannya tidak bisa dipastikan tempatnya sekarang ini. Adapun yang sekarang dibuat tanda-tanda ini kuburan istri-istri Nabi, bisa jadi itu kuburan mereka, bisa jadi tidak, karena memang dengan perjalanan waktu yang sudah terlalu panjang, bisa jadi dan keadaan Madinah itu yang sudah berbolak-balik, berbeda-beda ya, antara satu kekuasaan dan kekuasaan yang lain, bisa jadi terjadi perpindahan. Makanya yang kita yakini bahwa di sana dikuburkan banyak sekali sahabat, dan mereka-mereka di antaranya, cuma ketika sekarang tetapkan ini kuburan Nabi, ini kuburan Fatimah, ini kuburan Ali, dan yang lainnya apakah itu benar-benar adanya, ini yang tidak kita bisa pastikan. Ya, itulah Baqi'. Jadi di Baqi' ini kata Anas ada seseorang memanggil seseorang. Seorang laki-laki memanggil yang lain dengan panggilan Ya Abul Qasim. Jadi orang banyak, di situ ada Nabi. Dia memanggil Ya Abul Qasim. Faltafata ilaihi Rasulullah SAW. Maka Nabi menoleh kepadanya. Karena Nabi mengira yang dia panggil adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi menoleh kepada laki-laki ini, ya, faqala ya Rasulullah inni lam a'nika. Ya Rasulullah, sungguhnya saya tidak bermaksud kamu. Ya. Jadi dia memanggil Abul Qasim itu maksudnya bukan Nabi. Ya, tapi ada seseorang yang juga kunyahnya Abul Qasim. Innama da'autu fulan. Sesungguhnya saya memanggil si fulan yang kunyahnya juga Abul Qasim. Nah, semenjak kejadian itu, ya, setelah pada kejadian itu Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, dan ini hadisnya, tasammau bismi. Silakan kalian memakai namaku. Ini memakai nama Muhammad atau Ahmad, silakan. Wala takannau bikunyati. Tetapi kalau kalian, ini untuk konteks hadis ini ya, kalau kalian punya nama dengan nama saya, maka jangan kalian memiliki kunyah seperti kunyah saya. Ini yang pertama. Karena terjadi perbedaan pendapat seperti yang diuraikan oleh Imam Nawawi tentang masalah ini. Ada beberapa mazhab di sini, ada 6 ya. Ada 6 mazhab tentang masalah menggunakan memakai kunyah seperti kunyah Nabi, yaitu Abul Qasim. Di sini dalam hadis ini Nabi mengatakan silakan kalian memiliki nama seperti nama saya, yaitu Muhammad atau Ahmad, tetapi janganlah kalian ya memiliki kunyah seperti kunyah saya. Ya. Kalau mungkin dipanggil Ya Muhammad, tak boleh. Para sahabat tak akan mungkin memanggil Nabi dengan Muhammad. Ketika orang memanggil Ya Muhammad, Nabi tak akan menoleh. Kenapa? Karena tak mungkin sahabat memanggil Nabi dengan panggilan nama. Ya, dengan panggilan nama. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya. Kemudian لا تجعلوا دعاءكم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض كدعاء بعضكم بعضا. Jangan kalian memanggil Rasul itu seperti kalian memanggil ya, sebagian kalian memanggil yang lain. Ya, Asperi, panggil Asperi misalnya kan. Muhammad, Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Kalau sama kita. Tapi kalau kepada Nabi, jangan panggil seperti itu. Jangan memanggil nama. Dan Allah SWT juga tidak pernah memanggil Nabi dengan Ya Muhammad. Padahal Dalam Al-Quran ada 5 kali kata-kata Muhammad. Nama Nabi Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ada nama Nabi Muhammad SAW, ada Ahmad pun ada, tetapi Allah tidak pernah memanggil Nabi dengan nama Muhammad. Dia memanggil Nabi ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhan Nabi lima tuharribu ma ahallallahu lak, ya ayyuhan Nabi idza talaqtumun nisa, ya ayyuhan Rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Panggilannya dengan gelarnya yaitu Nabi dan Rasul. Allah sendiri melakukan demikian. Maka kalau nanti ada yang punya nama Muhammad selain Nabi SAW, lalu mereka memanggil ya Muhammad, Nabi tidak akan menoleh. Kenapa? Karena panggilan sahabat tidak mungkin dengan memanggil nama. Tapi dengan kunyah bisa jadi. Ya, karena kunyah ini panggilan lembut, panggilan hormat, panggilan segan menyegani. Makanya ketika tadi seseorang memanggil orang lain dengan ya Abul Qasim, Nabi menoleh. Nah, ini diantara hikmah atau sebab dilarangnya. Ya. Kalau kalian buat nama dengan nama saya silakan, karena kalau nanti dipanggil pun dengan nama Muhammad saya tidak akan menoleh, karena memang kalian tidak akan memanggil saya dengan nama Muhammad. Ya. Kemudian wala takannau bikunyati, dan janganlah kalian membuat kunyah seperti kunyah saya, karena itu yang kejadiannya, itu alasannya. Nanti kalau mereka memanggil orang itu dengan kunyah Abul Qasim, maka Nabi juga merasa terpanggil sehingga dia menoleh, seperti kejadian yang diceritakan oleh Anas. Itulah diantara alasan kenapa tidak dibenarkan oleh Nabi ketika itu. Ini diantara pendapat para ulama, ya, ketika itu memiliki kunyah seperti kunyah Nabi. Untuk lebih jelasnya, agar kita tidak lupa, saya akan bacakan uraian siapa? An-Nawawi. Halaman berapa ini? 244. Para ulama berbeda pendapat, ini yang saya maksud tadi, para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan tersebut, yaitu menggunakan memiliki kunyah dengan Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim, ya, bukan kunyah yang lain, Abul Qasim. Beberapa mazhab seperti yang telah dikumpulkan oleh Al-Qadhi Iyad, Al-Qadhi maksudnya Qadhi Iyad dan yang lainnya, di antara pendapat tersebut adalah: satu, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Az-Zahiri, bahwasanya tidak boleh bagi seseorang pun untuk dijuluki dengan Abul Qasim, mutlak tidak dibenarkan kapanpun, baik dia punya nama Muhammad atau tidak. Ya, misalnya namanya Saleh tapi kunyahnya Abul Qasim, menurut mazhab ini tidak dibenarkan sama sekali. Ya, larangannya mutlak. Ya, tidak boleh bagi seorang pun untuk dijuluki dengan Abul Qasim, baik namanya Muhammad, Ahmad maupun bukan, berdasarkan hukum yang dipahami dari hadis tersebut secara zahir. Ya, ini mutlak dan ini mazhab Syafi'i. Yang kedua, larangan tersebut mansukh. Apa artinya mansukh? Dihapus hukumnya, karena hukum itu berlaku pada awal Islam berdasarkan tujuan yang disebutkan di dalam hadis. Para ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan maka sekarang dibolehkan bagi semua orang untuk dijuluki Abul Qasim. Misalnya sekarang orang punya julukan Abul Qasim, tidak ada lagi halangan. Karena Nabi tidak ada di antara kita ketika seorang memanggil Abul Qasim, tidak akan mungkin Nabi menyahut. Dia sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang dibolehkan bagi semua orang untuk dijuluki Abul Qasim, baik orang yang namanya Muhammad, Ahmad maupun yang lainnya. Ini adalah mazhab Malik. Ya, kata Al-Qadhi Iyad, pendapat ini pula yang disampaikan oleh mayoritas kaum salafus salih, itu generasi awal. Ya, pendapat bahwa sudah dibenarkan untuk membuat nama gelar atau kunyah dengan Abul Qasim, karena yang larangan tersebut mansukh. Ketiga, mazhab Ibnu Jarir yang menyatakan bahwasanya hukumnya tidak dihapus, namun larangan tersebut sifatnya hanya untuk menunjukkan hal itu makruh dan menyalahi etika, itu saja, bukan haram, bukan larangannya tegas, tapi hanya sebatas makruh saja. Ya. Keempat, larangan mempunyai julukan dengan Abul Qasim hanya dikhususkan bagi orang-orang yang punya nama Muhammad atau Ahmad. Yang namanya Saleh lalu memiliki gelar Abul Qasim tidak ada masalah. Yang masalah namanya Muhammad, gelarnya Abul Qasim, benar-benar Nabi. Ya, itu yang dikhawatirkan. Namanya Muhammad atau Ahmad, dan kunyahnya pun Abul Qasim. Ini menurut pendapat yang keempat. Kelima, dilarang mempunyai julukan Abul Qasim secara mutlak. Ya, secara mutlak, dan seorang anak dilarang diberi nama dengan Al-Qasim agar ayahnya tidak dijuluki Abul Qasim. Ya, bahkan nama Al-Qasim pun tidak dibenarkan menurut pendapat yang kelima. Tidak boleh membuat nama seperti nama anak Al-Qasim agar nanti ayahnya tidak dipanggil Abul Qasim. Ya. Yang keenam, terakhir, memberi nama Muhammad adalah dilarang secara mutlak, baik bagi seseorang yang memiliki julukan maupun tidak. Ini bahkan memiliki nama Muhammad saja tidak dibenarkan. Ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, dan itu hanya sebagai nukilan dari perbedaan pendapat para ulama. Yang kuat ketika kita teliti adalah pendapat mansuh, karena hikmahnya apa, alasannya sudah tidak ada lagi, alasan larangan sudah tidak ada lagi. Ketika ada panggilan nanti, maka tidak akan mungkin Nabi SAW merasa terpanggil pula karena dia sudah meninggal dunia. Itu hadis yang pertama, yaitu tasammau bismi, silakan kalian memiliki nama saya Muhammad, Ahmad, tetapi janganlah kalian memiliki kunyah seperti kunyah saya. Ini larangannya sebagaimana sebagian pendapat tadi adalah mansukh, hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Kita baca hadis yang kedua. Ini jamnya lambat atau cepat? Lambat berapa menit? Berarti sekarang jam berapa? Ya, jangan kelabui saya lagi. Nanti saya terlambat. Tiba di rumah anak-anak sudah protesnya. Kok terlambat? Berarti sekarang kita selesai. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.